sebab sebagaimana telah berulang kami jelaskan, berulang kali kami jelaskan bahwasannya agama yang diredoi di sisi Allah hanya Islam, Pak. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kita rizki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, yang mengatur alam ini, yang menguasai dan memiliki alam ini, itu telah mengabarkan kepada kita, inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah ridhoi hanya Islam. Dan juga Allah tegaskan, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, apakah itu Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha, dan yang lainnya, maka Allah tidak akan terima agama tersebut. Dan di akhirat kelak, dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian, pertanyaan besar, apa sih yang membedakan antara Islam dengan agama yang lainnya? Apa sih bedanya Islam dan Kristen? Bedanya sangat besar sekali, Pak. Bedanya Islam mengajarkan penyembahan itu hanya kepada Allah. Ibadah hanya boleh kita persembahkan kepada Allah. Kalau Kristen mengajarkan kepada selain Allah, yaitu kepada Yesus, kepada Bunda Maria, kepada Ruhul Kudus. Dan itu semua adalah bentuk kezaliman, perbuatan zalim. Kenapa? Karena mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Nah, orang-orang Nasrani ini yang beriman bahwa ada selain Allah yang boleh disembah, berarti mereka telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka telah berbuat zalim. Karena Allah mengatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah kezaliman yang besar. Perbuatan zalim, Pak. Kalau menyembah selain Allah, menduakan Allah, bahkan mentigakan Allah, seperti yang dilakukan orang-orang Nasrani, katanya Tuhan itu satu di antara yang tiga, Trinitas, itu salah besar, Pak. Sebab Allah hanya satu, Allah Esa. Dan Allah tidak ridho dipersekutukan. Dan inilah makna kalimat La ilaha illallah. Makna kalimat La ilaha illallah, betul-betul kita yakin hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang boleh kita ibadahi, Pak. Satu-satunya yang boleh kita sembah. Jadi kalau masih ada keyakinan boleh menyembah Yesus atau boleh menyembah Bunda Maria atau boleh menyembah Ruhul Kudus, berarti belum muslim. Belum dikatakan Islam. Dan Islam adalah agama yang sesuai dengan akal sehat. Kita menyembah zat yang menciptakan kita. Pantas kita menyembah Allah. Karena dia yang menciptakan kita. Dia yang memberikan kita rezeki. Kenapa kita menyembah Yesus? Yesus manusia biasa seperti kita juga. Kalau betul Yesus adalah Tuhan, tentunya manusia tidak akan mungkin mengalahkannya kemudian disalib. Kalau betul dia Tuhan, Pak. Mana bisa Tuhan disalib oleh manusia? Mana bisa Tuhan dikalahkan oleh manusia? Tidak. Jadi, Yesus hanyalah manusia biasa seperti kita juga. Dia tidak menciptakan kita, dia tidak memberikan kita rezeki. Maka tidak patut kita menyembah dia. Hanyalah yang patut kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah masuk Islam harus betul-betul yakin hanya Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak kita ibadahi. Jadi tidak boleh lagi diajak, tidak boleh lagi ikut-ikutan kepada pendeta atau kepada romo, mengikuti kegiatan-kegiatan mereka, tidak boleh lagi, Pak. Sebab kegiatan-kegiatan ibadah mereka adalah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita ikut, berarti kita kafir lagi. Kalau kita ikut, berarti kita menjadi Nasrani lagi. Karena kita telah menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, harus taubat, Pak. Harus disesali. Kenapa dulu mau diajak untuk berbuat dosa besar ini, Pak? Harus disesali. Bukan sekedar ikut-ikutan atau ada suatu kepentingan tertentu, tidak, Pak. Harus betul-betul menyesal. Dulu telah berbuat salah. Sekarang mau kembali kepada jalan yang benar, yaitu masuk Islam. Mengikuti jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Kemudian betul-betul ditinggalkan perbuatan syirik tersebut. Dihapus keyakinan itu dalam hati. Jangan sampai masih ada tersisa di dalam hati, membolehkan penyembahan kepada Yesus. Atau menganggap apa yang mereka lakukan itu biasa-biasa saja, bukan suatu dosa. Ini salah besar. Harus kita yakin yang mereka lakukan itu salah. Dosa besar. Demikian pula, harus di dalam hati kita ada tekad yang kuat untuk betul-betul bertobat kepada Allah, dan jangan ada sedikit keinginan untuk kembali berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk mengikuti ajakan para pendeta, romo dan sebagainya. Dibujuk dengan apapun, Pak. Jangan sampai terpengaruh, dibujuk dengan apapun, dengan iming-iming apapun. Jangan sampai terpengaruh lagi mengikuti ajaran orang-orang Kristen tersebut. Karena kita nanti yang akan merugi. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, siapapun dia, kalau dia mati tidak beragama Islam, pasti dia masuk neraka. Sebagaimana Allah tegaskan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Kristen, dan kaum musyrikin seluruhnya, tempat mereka di neraka jahannam khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Mereka itulah orang-orang yang paling Allah murka, yang paling Allah benci. Kenapa? Karena mereka telah melanggar hak Allah subhanahu wa ta'ala, hak yang paling tinggi. Maka alhamdulillah, kita sangat bersyukur dengan masuk Islamnya Pak siapa namanya? Pak Tarja, kemudian Pak Karna, dan Pak Paijo. Semuanya dari Selok Jero. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kedatangan kita di Selok Jero, Allah berikan keberkahan, Allah berikan rahmat. InsyaAllah juga diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah menyebabkan bapak-bapak untuk kembali masuk Islam. Demikianlah, insyaAllah ta'ala, kita akan terus mengadakan kegiatan dakwah, Pak. Di Selok Jero, kita datang untuk kegiatan dakwah, bukan untuk apapun. Kita betul-betul murni ikhlas. InsyaAllah, semata-mata kita datang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan masalah tanah, bukan masalah kebun, bukan masalah pohon-pohon di situ, tidak. Kita tidak ingin berurusan dengan semua itu. Kita datang betul-betul semata-mata untuk dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk memperhatikan saudara-saudara kita kaum muslimin. Apa ada kekurangan mereka, kita mampu, kita bantu, Pak. Apa saja yang bisa kita mampu, kita bantu kekurangan-kekurangan saudara kita kaum muslimin, agar hubungan kita semakin kuat, agar hubungan kita semakin erat. Demikian seharusnya kita bersaudara, Pak. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin, orang-orang yang sama-sama beribadah kepada Allah itu bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dan penting sekali kalau kita namanya bersaudara, harus saling memperhatikan, terutama yang kita perhatikan keselamatan kita di akhirat kelak, Pak. Bukan permasalahan dunia ini yang paling utama. Tapi yang paling utama, apakah kita akan selamat, Pak, di akhirat kelak? Ini yang harus kita saling mengingatkan. Inilah yang mendorong kami untuk datang di Selok Jeroh. Oleh karena itu kita harapkan masyarakat yang ada di Selok Jeroh saling mendukung untuk kegiatan ini. Kalau bisa jangan dilibatkan kita dengan urusan-urusan yang lain. Kita hanya mau dakwah, mau mengajar, mau mendidik. Kita mau lihat generasi Islam di masa depan. Kita mau lihat anak-anak bapak nanti menjadi generasi Islam yang akan meninggikan Islam. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kepentingan tertentu. Tidak untuk mencari kekayaan di sana, tidak sama sekali. Jadi mari kita sama-sama tolong-menolong, bantu-membantu untuk saling mengingatkan untuk dakwah. Sebab tidak lama Pak kita akan hidup di dunia ini. Tidak ada yang akan kita bawa di dunia ini. Oleh karena itu perlu kita juga jelaskan, hati-hati Pak dengan kezaliman. Hati-hati jangan sampai kita mengambil harta orang lain. Apakah itu harta sesama masyarakat atau harta pemerintah? Hati-hati jangan sampai kita lain, apalagi yang berhubungan dengan masalah tanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang suka merubah-rubah batas tanah. Bahkan mengklaim yang bukan tanahnya sendiri. Ini Allah laknat, Pak. Ini harus kita ingatkan saudara kita kaum muslimin yang ada di Selok Jeroh. Ingatkan mereka, hati-hati kalau bukan tanah kamu, jangan coba-coba kamu rubah. Kemudian kamu anggap, kamu klaim itu tanah kamu. Ini akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Apa gunanya kekayaan kita? Apa gunanya tanah yang luas kita miliki kalau sudah mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala? Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang merampas harta manusia, tanah manusia secara zalim, tawwaqahu Allahu yaumal qiyamah bi sab'i aradin. Pada hari kiamat kelak, siapa yang mengambil satu jengkal tanah manusia, di hari kiamat kelak Allah akan kalungkan dia dengan 7 lapis bumi. Ya. Allah biarkan dia membawa 7 lapis bumi dan pasti dia tidak mampu. Ini azab bagi orang yang suka merubah batas-batas tanah. Ya. Jadi, di Selok Jeroh, alhamdulillah, kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka jangan sampai kita langgar dengan perbuatan dosa-dosa yang itu akan menghilangkan keberkahan rezeki, Pak. Rezeki, makanan, harta yang kita dapatkan sedikit, Pak, itu lebih baik tapi berkah. Manfaatnya besar. Daripada banyak, tapi tidak ada keberkahan. Tidak ada keberkahan, kurang manfaatnya. Kadang-kadang orang dapat harta banyak. Tiba-tiba anaknya sakit, istrinya sakit. Harus mengeluarkan harta itu dalam jumlah yang besar. Sama saja. Kurang manfaatnya. Kurang faedahnya. Atau hartanya hilang begitu saja. Lebih baik sedikit, Pak. Tapi halal. Itu berkah. Dan akan kita nikmati. Akan sangat bermanfaat bagi kita. Terutama di akhirat kelak. Daripada banyak, tapi tidak ada keberkahan. Jadi insyaAllah ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan dan kekuatan, kenikmatan untuk bisa terus berdakwah di Selok Jeroh, untuk bisa menjalin persaudaraan dengan masyarakat yang ada di Selok Jeroh dan di sekitarnya, Kampung Laut, Cikadim dan sebagainya. Sama-sama kita berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah, untuk investasi kehidupan di akhirat kita. Kehidupan di masa depan. Bukan sekedar kehidupan dunia yang sangat singkat ini, Pak. Bisa jadi, Pak, di antara kita besok ada yang mati. Apa gunanya harta yang kita miliki? Tidak ada yang akan bisa menolong harta. Harta kita tidak akan bisa menolong kita. Dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang paling penting bagi kita, saling mengingatkan akan kehidupan akhirat, kehidupan setelah mati, agar kita sama-sama bahagia. Maka, apapun yang kita lakukan di Selok Jeroh, maupun di tempat yang lainnya, harus betul-betul mengikuti aturan-aturan Islam. Demikian pula mentaati peraturan pemerintah yang ada. Kita taati peraturan pemerintah sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Barangkali ini nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga bapak-bapak yang baru masuk Islam semakin kuat imannya. Demikian pula bapak-bapak yang sudah lebih dulu masuk Islam, atau yang memang sudah muslim, alhamdulillah tidak pernah tergiur dengan iming-iming harta oleh para pendeta untuk masuk Kristen, maka ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan bisa saling menguatkan iman satu dengan yang lainnya. Berkali ini yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.